harus berpisah saat ku tinggalkan dirimu sendiri. Setelah kini semua berakhir, betapa menyesal diriku tanpamu. Dan nyatanya aku tersiksa rindu kita harus berpisah saat ku tinggalkan.